kompetisi itu sah. Dalam berbagai aspek kehidupan kita tak mungkin menghindari, bahkan selalu harus ada di sana. Berkompetisi tanpa henti, tetapi berkompetisi juga harus tanpa berkelahi. Kalau menang itu biasa, semua orang bisa mengalaminya. Tak ada orang juara seumur hidupnya. Sang juara pasti akan dimakan usia, menyerahkan sabuk juara kepada generasi berikutnya. Tak ada orang pintar yang bertahan selamanya. Satu waktu yang tinggal hanya buku mereka, tapi kenangan akan beralih karena yang lain datang sudah. Mari berkompetisi tanpa harus berkelahi, karena sadar era kita juga akan selesai. Supaya jangan sampai usia muda engkau berkompetisi dan berkelahi karena masih punya banyak energi, tapi di usia tua engkau dicaci maki karena orang yang selalu menimbulkan kekisruan, kekacauan, jauh dari wajah damai. Mungkin satu waktu nanti, waktu engkau tiada, anak-anakmu akan menanggung akibatnya. Atau engkau akan menciptakan generasi perusak dalam sejarah perjalanan dunia. Berkompetisilah tanpa harus berkelahi. Berkompetisi dengan elegan. Belajar saling menghargai. Sehingga kompetisi menjadi sesuatu kenikmatan yang menolong kita untuk mencapai hidup tingkat tertinggi. Dihargai dan bisa berarti. Sehingga orang yang kita kalahkan segan dan hormat pada kita. Berkompetisi tanpa harus berkelahi, Anda sedang merajut damai dalam kehidupan ini. Berkompetisi dengan berkelahi, Anda hanya mengukir kekacauan dalam hari-hari kehidupan. Mari menjadi orang yang berpikir jernih, menjalani kompetisi tanpa harus berkelahi. Bersama saya, Bigman Sirait.